الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan insyaallah taala درس kita سيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dimana pada pertemuan yang terakhir kemarin telah kita baca atau kita telah sampai pada pembahasan sikap terburu-burunya orang-orang musyrik untuk disegerakan turunnya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana ini tentunya itu semata-mata dalam rangka bentuk penentangan mereka. Demikian pula untuk menunjukkan bahwasannya berbagai macam ancaman Rasul alaihi salatu wasalam itu tidak akan ada, ya. Intinya untuk menolak, sehingga kemudian mereka berani menantang Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyegerakan turunnya azab kepada mereka. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Dan kemudian Allah turunkan beberapa ayatnya, berbagai macam bentuk peringatan, ya, kepada orang-orang musyrik tersebut. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian juga yang berikutnya, mereka minta menuntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana ini merupakan di antara bentuk mendebatnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diturunkan mukjizat, agar ditampakkan kepada mereka berbagai macam perkara-perkara yang ajaib di luar kebiasaan manusia. Sekali lagi ini pun juga sebagai bentuk penentangan. Demikian pula untuk melemahkan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Berikutnya kita baca. فقال رحمه الله تعالى تلكم هي المحاولات. Itu adalah berbagai macam usaha, ya. Allati wajaha bihal musyrikun risalata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa da'watahu. Itu semua merupakan berbagai macam bentuk usaha, cara untuk menghadapi, ya, yang mana orang-orang musyrik, ya, menghadapinya untuk menentang, untuk menghadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, ya. Nah, artinya itu semua berbagai macam bentuk cara, berbagai macam bentuk upaya orang-orang musyrik, ya, di dalam menghadapi, ya, risalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Berbagai macam bentuk cara sudah kita lewati. Waqad marasuha kullaha jamban ila jambin. Dan mereka telah mengerahkan segala macam kemampuannya, ya. Jamban ila jambin, dari satu sisi ke sisi yang lain, ya. Mutanaqqilina min turin ila turin, berpindah-pindah dari satu bukit ke bukit yang lain. Wa min durin ila durin, dan dari satu negeri ke negeri yang lain. Artinya ini semua berbagai macam bentuk cara, ya, berbagai macam bentuk upaya untuk melawan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari berbagai sisi, ya, dari berbagai macam sisi. Fa min syiddatin ila linin, dari sikap keras kepada sikap yang lembut, ya. Dari kekerasan cara yang keras, demikian pula cara yang lembut, yang lunak. Wa min linin ila syiddatin, demikian pula balik lagi dari sikap yang lembut, sikap yang lunak kepada sikap yang keras, ya. Nah, serba gonta-ganti, ya. Serba gonta-ganti, berbagai macam cara intinya untuk menentang dakwah Rasul. Wa min jidalin ila musawamatin, daripada sikap mendebat, ya, kepada sikap apa namanya keseimbangan untuk apa namanya persamaan yang telah kita bahas kemarin, ya. Naam. Wa min musawamatin ila jidalin, dan dari sikap keseimbangan ataupun juga toleransi kepada perdebatan juga, ya. Wa min hujumin ila targhibin, dari sikap menyerang, ya, menuntut kepada targhib, menyampaikan, memberikan, mengutarakan tawaran-tawaran, ya. Naam. Tayyib. Wa min targhibin ila hujumin, demikian pula sebaliknya, kembali lagi dari sikap memberikan tawaran, ya, kepada sikap penyerangan, ya, penekanan, bolak-balik. Nah, kanu yasuruna summa yakhurun, ini mereka ini berkobar-kobar, menggebu-gebu, bergelora semangatnya, ya, untuk menghancurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Tsumma yakhurun, kemudian mengendor, ya. Nah, yang pertama berapi-api, kemudian jadi padam, ya. Nah. Yujadiluna tsumma yujamilun. Mereka mendebat, kemudian berbasa-basi, ya. Mendebat ini untuk supaya menang dan untuk menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak berhasil. Summa yujamilun, kemudian mereka berbasa-basi, ya. Naam. Yunaziluna summa yatanazalun. Yunazilun, dan mereka berusaha untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak berhasil. Summa yatanazalun, kemudian mereka sendiri yang mengalah, melunak, ya, mengendor. Naam. Yuwa'idun summa yuraghibun. Kadangkala mereka mengancam, ya, gagal ancamannya, summa yuraghibun, kemudian kembali lagi memberikan tawaran-tawaran, ya. Naam. Ka'annahum yataqaddamuna wa yata'akhkharun, seolah-olah mereka itu maju mundur, ya. Terkadang semangat maju, ya, berkobar-kobar, tapi juga ketika gagal ya ta'akhkharun, mereka mundur. Tapi walaupun toh demikian, mereka enggak mau betul-betul tunduk, ya, tidak mau itu beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam, walaupun ya ta'akhkharun, walaupun juga sudah merasa kalah, ya, sudah merasa gagal, enggak berhasil, tapi terus berbagai macam cara diupayakan, ya. Ka'annahum yataqaddamuna wa yata'akhkharun, seolah-olah mereka itu maju mundur, maju mundur. Wa la yukhiru lahum qararun, dan mereka tidak memiliki tempat yang tetap, yang pasti, ya. Nah, tidak kokoh begitu sikapnya, ya begini begitu macam-macam seperti yang kita baca tadi, ya tidak sebagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tegak lurus, ya tidak pelin-pelan, tidak kesana kemari. Nah, sebagaimana berbagai macam peristiwa yang telah kita baca, ya. Nah. Wala yu'jibuhum al-firaru, dan pun mereka tidak mau untuk mundur ke belakang untuk lari, enggak mau. Ya, masih mau nyerempeti, masih mau gondeli, masih mau yaitu mengacaukan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabur meninggalkan pun juga enggak mau, ya. Wa kana gharduhum min kulli dzalika kaffa da'wati da'watil Islam, ya. Nah. Tujuan mereka semuanya itu adalah untuk menghentikan dakwah Islam, itu saja intinya, ya. Wali masyaatil kufri, dan juga untuk membendung, ya, membendung kekufuran menurut mereka, ya, yaitu kekufuran keluar dari agama nenek moyang mereka, ya, untuk dibendung, ditahan supaya tidak banyak yang keluar dari agama mereka. Lakinnahum ba'da badli kullil juhud, akan tapi setelah mereka itu mengerahkan segala macam kemampuannya, ya, setelah mengerahkan segala macam kemampuannya, adu khaibina khasirin, mereka kembali kepada kegagalan dan kerugian. Enggak ada yang pernah sukses, enggak ada yang pernah berhasil. Semuanya segala macam kemampuan dikerahkan, hasilnya pun juga nihil, kosong. Ya, gagal dan rugi, itu saja yang mereka dapatkan. Nah. Dan setiap kejadian, setiap peristiwa pertolongan ada bersama kaum muslimin, walhamdulillah, dengan berbagai macam kesulitan yang mereka hadapi. Nah, tetap Allah tolong mereka, Allah berikan kemenangan. Dan dari berbagai macam peristiwa tadi, tetap selalu orang-orang musyrik yang mendapatkan kekalahan dan kegagalan. Barakallahu fikum. Walam yabqa amamahum illa khiyarun wahidatun, maka ya, tidaklah tersisa di hadapan mereka ini kecuali satu pilihan saja. Ini ya. Sehingga segala macam cara sudah mereka lakukan, gagal terus, ya. Tayib, tinggal satu pilihan. Tinggal satu cara, ya. Yaitu apa ikhwan? Wahuwa as-saifu, yaitu pedang, peperangan, pertumpahan darah, ya, pembunuhan. Nah, tinggal ini, ya, yang belum mereka lakukan. Nanti pada saatnya akan mereka lakukan tahapan yang seperti ini. Nah, wahuwa as-saif, yaitu pedang. Wasaifu la yazidul furqata illa syiddatan. Sementara pedang itu tidak akan menambahkan perpecahan kecuali semakin kerasnya perselisihan. Akan semakin bertambah keras permusuhan. Ya. Nah. Wala yufdi illa ila tanahurin. Dan tidaklah mengantarkan kecuali kepada pertumpahan darah, ya, ini pedang. Barakallahu. La'allahu yasasilu syafatuhum, sehingga dengan itu mungkin saja akan tercabut, akan terkoyak, akan terputuskan tali silaturahmi, tali persaudaraan mereka, ya. Tali keberatan mereka tersebut akan terputus dengan pedang ini. Artinya, ya, yang selama ini di antara mereka walaupun bersaudara, senasab, tapi beda agama, beda akidah, ya, saling memusuhi, saling membenci, tapi masih ada ikatan, ya, masih ada ikatan persaudaraan, walaupun berbagai macam cara mereka memusuhinya. Tapi dengan pedang ini nanti pada akhirnya bisa saja dengan pertumpahan darah justru akan memutuskan tali silaturahmi di antara mereka, ya, akan memutuskan tali kekerabatan di antara mereka dengan pedang ini. Kalau mereka memaksa orang-orang kafir tersebut, ya, akan saling berbunuh-bunuhan antara kerabat satu dengan kerabat yang lainnya, satu kabilah, satu saudara, dan seterusnya. Akan terjadi yang seperti itu, ya. Nah, fahtaru madza yaf'alun, sehingga mereka bingung, ya. Apa yang akan mereka kerjakan? Ya. Mereka bingung apa yang akan mereka lakukan. Barakallahu fikum. Karena memang semuanya itu bersumber dari kebodohan, ya, bukan dari bimbingan, bukan daripada ilmu, ya. Semuanya bersumber daripada kebodohan, kekufuran, kejelekan semuanya. Sehingga semua langkah-langkah mereka enggak teratur, serba kacau balau, sehingga bingung terus, ya. Tapi Islam, Rasulullah dan para sahabatnya jelas jalannya itu. Karena apa? Karena memang dibimbing oleh ilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Naam. Faqala rahimahullahu taala, amma Abu Talib fa innahu lamma wajaha mutalabatahum bitaslimin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim liyaqtuluhu. Adapun Abu Talib, ya, walaupun mereka bersama di barisan orang-orang musyrik, tapi bagaimana dengan paman Nabi ini? Ya, dia punya sikap yang lain. Ya, dia punya sikap yang lain yang tetap menyayangi keponakannya. Sehingga dia memiliki sikap bagaimana? Amma Abu Talib, adapun Abu Talib. Fa'innahu lama wajaha mutalabatahum, ya, tatkala dia itu menghadapi, merespon permintaan mereka, ya, tuntutan orang-orang musyrik, apa tuntutannya, permintaannya apa? Bitaslimin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilaihim, untuk menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, liyaqtuluhu, ya, yang mana mereka ini mau membunuhnya, ya, menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul ini mau dibunuh oleh orang-orang musyrik. Baik, menyikapi permintaan dan tuntutan ini, ya. Baik, maka nanti beliau, dia ini akan melakukan suatu gerakan, ya. Baik, summa ra'a fi taharrukatihim wa tasarrufatihim. Kemudian dia melihat, Abu Talib ini melihat, ya, gerakan mereka, ya, dan sepak terjang mereka, orang-orang musyrik ini, ya, mayu'akidu annahum yuriduna qatlahu, berbagai macam cara yang menegaskan bahwasanya mereka itu ingin membunuh Nabi, ya, kan berbagai macam cara, berarti ini yang betul-betul, memang betul-betul mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlu ma fa'alu Abu Jahlin, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal, wa Uqbah ibn Abi Muayyid, demikian pula Uqbah ibn Abi Muayyid, ya, wa Umar bin Khattab, ya, demikian pula Umar bin Khattab, yang telah kita baca ceritanya dan kisahnya, bagaimana cara-cara mereka, percobaan mereka untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka menyikapi berbagai macam peristiwa ini, yang mana mereka tuntutannya kepada Abu Talib agar menyerahkannya untuk mereka bunuh, maka jama'a bani Hashimin wa bani Al-Muttalib, maka dia mengumpulkan bani Hashim dan bani Al-Muttalib, ya. Nah, keluarga Hashim dan keluarganya Al-Muttalib ini, keturunannya, ya. Nah, kumpulkan, wada'ahum ilal qiyami bihifzin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dia mengajak Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini untuk bangkit, ya, menjaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini, ya. Nah, Ini kan keluarganya. Walaupun masih musyrik, mereka-mereka masih banyak yang musyrik, ya. Semuanya dirangkul oleh Abu Thalib untuk sama-sama sepakat menjaga, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kerabatnya, keluarganya. Ya. Naam. Barakallahu. Apalagi di bangsa Arab ini yang sangat terkenal kekuatnya mereka untuk melindungi keluarganya, ya. Nah, sampai hari ini, ya, ini yang sangat terkenal kuatnya mereka di dalam melindungi satu dengan yang lainnya, ya. Nah, artinya jangan sampai di antara keluarganya ada yang tergores, ada satu tergores semuanya maju, begitu ya. Sampai sekarang, barakallahu fikum. Nah ini walaupun mereka pun juga orang-orang musyrik, orang-orang kafir, enggak ridho mereka, tidak mau kalau sampai Rasul itu dilukai, ya, oleh orang-orang musyrik yang lainnya, sehingga mereka pun akhirnya fa'ajabuhu ila dzalika kulluhum muslimuhum wa kafiruhum. Maka mereka semua menyepakatinya, ya, mereka semua sepakat untuk melindungi, menjaga, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya. Yang muslimnya dan yang kafirnya, ya. Nah, dari keturunan tadi kan dari keluarga Bani Hasyim, demikian pula Bani Al-Muttalib. Semuanya sepakat, ya, untuk menjaga, melindungi Rasul sallallahu yang muslimnya atau juga yang kafirnya. Sehingga mereka berhadapan dengan kabilah-kabilah musyrikin yang lainnya. Itu konsekuensinya. Tapi mereka siap, ya. Mereka siap untuk menghadapi konsekuensinya. Barakallahu fikum. Wa ta'aqadu wa ta'ahadu 'alaihi 'indal Ka'bati. Mereka saling bersumpah, berjanji setia, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'indal Ka'bah, di Ka'bah. Semua sepakat. Semuanya bersumpah, berjanji setia untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di antara mereka ada yang kafir tadi. Illa Abu Lahabin, kecuali Abu Lahab. Walaupun ini masih keluarga, ya, tapi dia enggak mau. Alaihi wasallam. Naam, tetap dia yang tidak setuju, ya, untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Fa innahum faraqahum, dia memisahkan mereka. Dia meninggalkan mereka-mereka tadi walaupun masih ada kekerabatan tadi. Abu Lahab. Wa kana ma'a Quraisyin, dan dia bergabung bersama orang-orang Quraisy. Nah, tetap, ya, di barisan orang-orang musyrik Quraisy. Nah. Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Nah. Ah, demikianlah, ya. Abu Thalib, ya, dengan Bani Hasyim dan Bani Al-Muttalib sepakat untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari berbagai macam ancaman, ya, kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dengan itu orang-orang musyrik memiliki reaksi, ya. Nah, menjalankan reaksinya, ya, ketika Rasul dilindungi ini, maka mereka mengadakan suatu bentuk usaha, yaitu al-muqata'atu al-amatu wa fardul hisar. Itu peristiwa al-muqata'atu al-amah, putus hubungan secara total, pemboikotan secara total, ya, wa fardul hisar, dan kesepakatan, keputusan untuk mengepung mereka, untuk memblokade mereka. Jadi mereka ini diboikot, ya. Bani Hasyim dan Bani Muttalib tadi itu diboikot. Enggak ada hubungan dengan mereka, enggak ada interaksi dengan mereka, tidak ada jual beli dengan mereka. Pun juga kalau misal ada dari luar, di stop. Enggak ada yang boleh masuk makanan ke mereka. Nah, ini reaksi yang berikutnya daripada orang-orang musyrik, ya. Kepada Rasul, kepada para sahabatnya secara khusus, dan sekali lagi Bani Hasyim, Bani Al-Muttalib, yang manapun juga mereka ada yang musyriknya, kena imbasnya, ya kena imbasnya juga daripada sikap pemboikotan orang-orang musyrik tadi. Zadat hayratul musyrikin. Tadi dengan kesepakatan sumpah janji setia untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah bingungnya orang-orang musyrik. Ya, semakin bertambah bingung orang-orang musyrik. Oh, bagaimana yang dihadapi sekarang? Bukan nabi saja, bukan sahabat kaum muslimin yang lemah-lemah saja, tapi pun juga orang-orang kuat keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertambah bingung mereka. Ya. Iznafidat bihim al-hiyal. Tatkala mereka ini sudah kehabisan cara untuk mengadakan tipu daya. Ya. Nah. Berbagai macam bentuk tipu daya, berbagai macam tipu muslihat, walhasil berbagai macam cara, daya dan upaya itu sudah habis sudah, ya. Sudah kehabisan cara. Tayib. Nah. Dan tambah lagi mereka mendapatkan wawajadu bani Hashimin wa bani Al-Muttalib musammimina ala hifzun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka menjumpai, mendapati, justru malah mendapati bani Hashim, bani Al-Muttalib, mereka semuanya bertekad untuk melindungi, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Bahkan ini tadi kan bersumpah di mana? Di Ka'bah. Ya. Mereka bertekad untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qiyami dunahu ka'idan mankan. Dan berdiri di belakang Nabi untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi siapapun juga orangnya. Ya. Naam. Baik, mereka siap berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, walaupun toh demikian mereka tetap saja, ya, barakallahu'alaikum, enggak ada capeknya, ya, nah, enggak ada bosannya, la haula wala quwwata illa billah, terus sehingga sampai pada akhirnya fajtama'u fi khayfi bani Kinanah, sampai akhirnya mereka berkumpul di kampung atau daerahnya bani Kinanah. Ya. Nah, ini kan yang enggak ikut bergabung dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tadi, ya. Tetap yaitu bersama di barisan orang-orang musyrik Bani Kinanah tadi. Sehingga orang-orang musyrik ini berkumpul di kampung atau daerahnya Bani Kinanah, ya. Untuk apa? Liyadrusu al-mauqifa al-mauqifar rahina. Untuk mempelajari, ya, sikap yang aktual, yang terbaru, yang terkini, begitu ya. Nah, tapi artinya mereka mendapati tadi itu bersatu, menjaga Rasul SAW. Maka sekarang mereka mempelajari, mempersiapkan cara, ya, untuk menyikapi kondisi yang terakhir ini, yang terbaru ini bagaimana, nah, begitu ya. Nah, keadaan yang terkini, ya. Nah. Barulah mempelajari bagaimana keadaannya. Walhasil mereka berunding, ya, bermusyawarah. Wayaqdu fihi, dan kemudian mereka akan menjalankannya, ya, menjalankan apa yang mereka rundingkan tadi. Fashtasharu summa stasharu. Kemudian mereka bermusyawarah, kemudian bermusyawarah lagi. Masya Allah. Bersungguh-sungguh, ya. Nah, masya Allah, betul-betul semangat gitu ya. Fastasyaru summa stasyaru. Kemudian mereka berunding, kemudian berunding lagi, bermusyawarah lagi. Masya Allah. Hatta wasalu ila hilli ghasimin tahalafu alaihi. Sampai pada akhirnya, ya. Pada akhirnya mereka sampai pada apa? Ila hilli ghasimin. Sampai pada keputusan yang jahat, keputusan yang brutal, keputusan yang betul-betul jelek, begitu ya. Tahalafu alaihi, yang mana mereka itu saling bersumpah untuk melaksanakannya, melaksanakan kesepakatan, melaksanakan keputusan yang amat sangat jelek, yang amat sangat jahat tersebut. Pokoknya mereka ini bermusyawarah, berunding untuk pokoknya menimpakan kejelekan yang sejelek-jeleknya. Begitu ya. Nah, kepada Rasul, demikian pula pada keluarganya yang melindunginya. Nah, apa cara tersebut yang amat sangat jahat ini? Ya. Wa huwa annahum, ini yang pertama. Yaitu mereka la yunakihuna bani Hashim wa bani Al-Muttalib. Mereka tidak mau menikah dengan bani Hashim dan bani Al-Muttalib. Ini yang pertama, ya. Tidak mau menikah. Nah, dengan keturunan tersebut dari keluarga Hashim atau keluarga Al-Muttalib ini, enggak mau. Masya Allah ini. Ini pun juga mereka bersumpah loh ya. Nah. Tidak menikahi mereka. Ini yang pertama. Wala yubayi'unahum, ya. Dan tidak akan berjual beli dengan mereka. Ya. Nah. Wala yujalisunahum, dan juga tidak akan duduk dengan mereka. Ya, tidak akan duduk dengan mereka yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Nah. Jadi enggak akan ngobrol-ngobrol, enggak akan duduk-duduk dengan mereka sudah. Wala yukhalitunahum, dan juga tidak akan bercampur dengan mereka, tidak akan berinteraksi dengan mereka, tidak akan bermuamalah dengan mereka, walhasil yaitu al-muqata'ah al-ammah, putus hubungan secara total. Ya. Nah. Masyaallah. Wala yadkhuluna fi buyutihim, dan mereka tidak akan masuk ke rumah-rumah mereka. Maksudnya orang-orang musyrik ini tidak akan masuk ke rumah-rumahnya siapa, ikhwan? Keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Nah, enggak akan masuk, enggak akan bertamu, enggak akan berziarah, enggak akan silaturahmi. Wala yukallimunahum, dan tidak akan berbicara dengan mereka. Ya. Enggak mau berbicara. Pokoknya secara total sudah boikot, secara totalitas. Wa la yaqbaluna minhum sulhan abadan, dan tidak akan menerima perdamaian mereka sama sekali. Ya. Selama-lamanya tidak akan menerima perdamaian. Pokoknya musuhan terus begitu mereka tekadnya, ya. Nah, tidak mau berdamai dengan mereka selama-lamanya. Nah, ini orang-orang musyrik tadi. Wala ta'khuduhum bihim ra'fatun, ya. Wala ta'khuduhum bihim ra'fatun, dan mereka tidak akan bersikap lembut kepada mereka, ya. Jadi enggak akan mau bersikap lunak sudah, tetap akan bersikap keras terus, ya. Nah, enggak akan memiliki rasa sayang kepada mereka, begitu. Nah, ini ikhwan tadi apa? Hillu ghasimin tadi, keputusan yang betul-betul jahat, betul-betul jelek, betul-betul rusak sudah. Ini tadi beberapa poin, beberapa bentuk, ya, sikap mereka kepada Rasul dan karib kerabatnya tadi. Nah, enggak mau bersikap lunak, enggak mau bersikap sayang kepada mereka, hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil qatli. Sampai mereka mau menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk mereka bunuh. Nah, ini. Itu saja. Satu-satunya jalan, ya. Itu saja. Satu-satunya cara agar mereka ini menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik tersebut untuk mereka bunuh, ya. Nah, Allah musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala tahalafu ala hadzal qarar. Mereka saling bersumpah, ya. Baik, atas ketetapan ini, ya. Atas ketetapan ini, atas keputusan ini, mereka semuanya sumpah, ya. Nah, untuk betul-betul menerapkannya. Wa katabu bidzalika shohifatan, ya. Dan mereka menuliskannya pada satu kertas, ya. Nah, ini semua kesepakatan tersebut, ya, ditulis di selembar kertas, allaquha fi jawfil ka'bati, yang akan mereka gantungkan di dalam Ka'bah. Ya, tulisan tersebut akan poin-poin tadi itu, sikap-sikap tadi itu ditulis di selembar kertas, kemudian tempelkan di dalam Ka'bah. Ya, nah. Wa kana alladhi katabaha Baghid bin Amir bin Hashim, yang menulisnya adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Ini yang menulis, ya, poin-poin tadi, ya. Naam, dia yang menulis di selembar kertas tadi. Naam. Baghid bin Amir bin Hashim. Naam. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepadanya. Ya, didoakan kejelekan oleh Rasul alaihi salat wasallam. Fashallat yaduhu aw ba'du asabi'ihi. Maka dikarenakan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lumpuhlah tangannya. Lumpuhlah tangannya atau sebagian daripada jari jemarinya. Jadi lumpuh, ya, enggak bisa gerak lagi. Ya. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Barakallahu fikum. Nah, ini apa namanya, keadaan yang terjadi, ya. Nah, walaupun demikian, ini kemudian tetap diterapkan, ya, tetap dilakukan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Wan haza ba'da dzalika banu Hasyim wa banu Al-Muttalib fi syu'abi Abi Thalibin, ya. Maka setelah peristiwa itu, ya, ini orang-orang musyrik, mereka punya kesepakatan, ya. Maka demikian pula yang berikutnya, Bani Hasyim dan Bani Al-Muttalib ini punya langkah juga, punya reaksi juga. Yaitu apa? Bergabung, ya. Setelah itu Bani Hasyim dan Bani Al-Muttalib di kampungnya Abu Thalib. Mereka tinggal di sana, di kampung, di daerahnya siapa? Rumahnya Abu Thalib. Nah, yang sebelumnya berpencar-pencar, ya. Nah, dikarenakan hal ini akhirnya mereka berkumpul jadi satu, ya, di daerah rumahnya siapa? Abu Thalib. Sawa'un fi dzalika muslimuhum wa kafiruhum, baik itu yang muslimnya dan yang kafirnya, satu tempat, ya, di daerahnya siapa? Abu Thalib. Illa Aba Lahabin, kecuali Abu Lahab enggak mau, ya, enggak mau berkumpul, enggak mau bergabung Abu Lahab. Naam. Subhanallah, betul-betul jahat ini. Wa qad'at anhum al-miratu wal maddah. Naam. Dan diputuskanlah kepada mereka ini bahan makanan dan berbagai macam perlengkapan. Nah, ini sudah mulai apa, ikhwan? Diterapkan bentuk boikotnya, ya. Bentuk boikotnya sudah mulai mereka terapkan ini. Sehingga apa namanya, enggak ada pasokan, ya, bahan makanan kepada Bani Hasyim dan Bani Al-Muttalib tadi, ikhwan. Makanan, berbagai macam kebutuhan, berbagai macam perlengkapan sudah mulai terputus, ya, terisolasi sudah. Baik. Naam. Wa mana'atu jaru min mubayaatihim. Demikian pula para pedagang, ya, tidak mau untuk menerima barang dagangan mereka, ya. Artinya walhasil para pedagang pun juga demikian, tidak mau melaksanakan transaksi jual beli dengan mereka, ya. Nah, baik, ini isolasi diputus, ya, dalam hal perdagangan, ya, perekonomian, ya. Nah, diboikot oleh para pedagang. Nah, fajahadal qawm, akhirnya qawm Banu Hasyim dan Banu Al-Muttalib tadi mulai kesusahan, ya, mulai kesusahan. Barakallahu fikum, mendapatkan kesulitan, ya. Hatta akalu awraqas syajari, sampai akhirnya mereka makan daun-daun pepohonan, sampai akhirnya mereka makan daun, ya. Nah, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kafirnya pun juga demikian ridho, sampai mereka ini makan daun pun juga mau. Karena apa? Melindungi keluarganya, nasabnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum, apalagi yang muslimnya. Ya. Nah, ya, mas sangat disayangkan mereka-mereka yang musyrik tadi, walaupun demikian pengorbanannya, pembelaan kepada Rasulullah SAW yang enggak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang muslim. Ya, kecuali yang muslim mendapatkan ajr pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di antara kita dikarenakan sunnah kita ini sudah pernah diboikot mungkin oleh keluarga, mungkin ya, tetangga, mungkin teman, di PHK begini begitu karena jenggot dan macam-macamnya. Alhamdulillah enggak sampai makan daun, ya. Alhamdulillah masih makan nasi, makan soto, makan rawon. Alhamdulillah, meskipun enggak kerja yang masih gemuk-gemuk, alhamdulillah. Masih kuat dan sehat, enggak sampai makan daun. Ya. Alhamdulillah. Apalagi para santri ini. Nah, tinggal belajar, semangat saja, ya. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Nah, ini orang kafirnya tadi, rela mereka mau makan, makan apa, ikhwan? Daun, ya. Wal julud, demikian pula kulit-kulit yang ada, ya. Nah, biasanya namanya kulit ini ya kulit kambing, ya. Barakallahu fikum, semacam itu, kulit binatang. Biasanya kulit itu enggak dimakan di Arab sana sampai sekarang yang kita ketahui. Ya. Enggak dimakan di sana, barakallahu fikum. Tapi kalau orang Jawa ya sudah kabentek, ya. Enggak ada yang tersisa. Tayib, barakallahu fikum. Nah, itu hatta kita waktu di Yaman pun juga demikian, tahun-tahun kemarin ini pun juga begitu, enggak dimakan yang namanya kulit itu, ya dibuang begitu saja. Tapi kalau kita masyaallah ya, dibuat kerupuk rambak, masya Allah ya, dan yang lain-lainnya. Nah, walhasil, barakallahu fikum, mereka makan kulit. Nah, wa wasalu ad-durrah wal faqah, sampai mereka ini sakit dan pingsan. Ya, nah, sakit dan pingsan. Sayyid, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang betul-betul membela sunnah ini sampai kita sakit-sakit, sampai kita ini pingsan? Ada di antara kita? Nah. Hatta sumi'at aswatun nisa'i wasibyani yatadawwuna ju'an. Hatta sumi'at aswatu an-nisa, sampai terdengar suara-suara kaum wanita, wasibyan, demikian pula anak-anak bayi, anak-anak kecil, ya. Yatadawuna ju'an, mereka merintih karena lapar, ya. Para wanita, anak-anak kecil, bayi, masya Allah, ya. Mereka teriak-teriak, merintih kelaparan, demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan Isra Mi'rajan, bukan dengan makan-makan maulid Nabi, perayaan rame-rame makan-makan. Ya akhi, ini membela Nabi sampai lapar-lapar. Ya, itu katanya membela Nabi dengan berbagai macam kebid'ahan, dengan pesta pora makan-makan. Ya subhanallah. Allahumma sa'an. Fadal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Saya sebelum kita lanjutkan sedikit mengingatkan, menghimbau kembali dari apa yang sudah dulu Anda sampaikan di awal-awal masuknya tahun ajaran ini, dan juga kemudian berkali-kali sudah Anda sampaikan juga, Anda ingatkan bahwasanya al-masahif wal-kutub, mushaf-mushaf, kitab-kitab, jangan lagi berserakan. Nah, dulu sudah Anda sampaikan, bahkan berkali-kali Anda sampaikan, ya, tidak layak, tidak sepantasnya Al-Quran berserakan, kitab-kitab juga berserakan. Nah, barakallahu'alaikum, tempatkan di tempatnya, ya, letakkan di tempat yang telah disediakan. Buku-buku, kitab-kitab pribadi, tempatkan di tempat pribadi, di lemari pribadi. Ya, demikian pula mushaf-mushaf, tempatkan di tempatkan yang ada. Ya. Nah, jangan tergeletak di sana sini, jangan berserak di sana sini. Ma yang bagi, tidak boleh seperti itu. Ma yasluh. Nah. Merusak pemandangan, ya. Nah, dan berbagai macam hal yang sudah Anda terangkan dulu, sudah cukup panjang lebar Anda mengingatkannya, menyampaikan pada waktu itu. Nah, baik, maka ini harus diperhatikan oleh para santri dan dimohon kerjasama dari para musyrif dan juga takmir masjid untuk kerjasama, ya. Nah, kerjasama menciptakan kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan di rumah Allah ini. Nah, para musyrif para takmir kerjasama. Nah, untuk terus-menerus menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan. Barakallahu fikum. Demikian ini sudah di pojok-pojok ini ya, sudah mulai kotor itu juga itu. Nah, mungkin di kaca juga perlu dilap lagi, dan yang lain-lainnya yang kotor, yang berserakan, yang enggak sewajarnya. Nah, tolong untuk dibersihkan. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kapan cari waktu yang longgar, apa hari Jumat pas libur misalnya, atau kapan terserah, nanti diatur. Barakallahu fikum. Seperti diantaranya selesai muroja'ah badal asar, badal isya misalnya, para musyrif, para musammi' yang menyimak para santri ini langsung mengarahkan, ya, mengarahkan para santri ini agar langsung merapikan Qur'annya, merapikan mushaf, merapikan mejanya, ya. Jangan dibiarkan berserak seperti itu. Nah, merusak pemandangan. Barakallahu fikum. Demikian pula ihana, ya. Termasuk penghinaan, pelecehan kepada ilmu, kepada Al-Qur'an, sudah saya terangkan pada waktu yang lalu, alhamdulillah. Baik, kita selesaikan sedikit ya, ikhwan. Faqala rahimahullahu taala wa lam yakun yasilu ilaihim syai'un illa sirran, dan tidak ada yang sampai kepada mereka ini kecuali secara sembunyi-sembunyi, ya. Artinya masih ada aja yang tersampaikan kepada mereka ini dari kebutuhan mereka walaupun dengan sembunyi-sembunyi, ya. Naam, fa kana Hakim Ibnu Hizam rubbama yahmilu qamhan ila ammatihi Khadijah radhiyallahu taala anha. Hakim bin Hizam terkadang dia membawa jagung kepada bibinya yang bernama Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembunyi-sembunyi, ya, dia membawa jagung kepada bibinya ini. Ammahum fakanu la yakhrujuna minasy'ab illa fil ashhur, ya, illa fil ashhur al haram. Ada mereka, mereka-mereka tadi ikhwan yang terisolasi tadi, ya. Mereka tidak bisa keluar dari kampung-kampung di sekitar rumahnya Abu Thalib tadi itu, ya. Kecuali di bulan Al-Haram, ya. Illa fi Al-Ashhuril Haram, di bulan Al-Haram. Baik. Maka pada waktu itu bulan haji di antaranya, fakanu yasharuna minal 'ir allati ta'ti minal kharij. Maka mereka membeli, ya, dari kafilah dagang yang datang dari luar, dari luar Mekah, dari berbagai macam penjuru negeri yang di luar. Baru mereka mengadakan apa, transaksi jual beli, ya, dari kafilah-kafilah yang ada di luar mereka berhaji, kemudian mereka mengadakan transaksi jual beli. Illa anna ahla Makkah, kecuali penduduk Mekah, ya. Kanu yaziduna alaihim fisthaman, mereka menambahkan harganya, artinya menaikkan harganya, dimahalkan, begitu ya. Kecuali ahlu Mekah, penduduk Mekah ini, mereka mau mengadakan transaksi jual beli dengan cara menaikkan harganya setinggi tingginya, ya. Nah, hatta la yastati'u syira, sampai mereka ini enggak sanggup untuk membelinya. Karena apa? Dinaikkan harganya, begitu. Nah, demikian keadaan mereka, Banu Hasyim dan Banu Al-Muttalib, yang kafirnya dan yang muslimnya. Nah, bagaimana dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala raghamin. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang menyedihkan tadi, ya. Naam, ala raghami kulli dzalika mustamirran fi da'watihi, terus dalam menjalankan dakwahnya, ya. Fi da'watihi ila Allah, dakwahnya kepada Allah, wala sayyama fi ayyamil hajj, terlebih-lebih di musim haji, ya. Terlebih-lebih lagi di musim haji, baik, yang mana datang banyak orang dari luar, kan begitu ya. حينما كانت القبائل العربية تفد إلى مكة من كل صوب. Ya, di mana kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab, ya, nam yang di luar, ya, dari penjuru negeri sana datang ke Mekah, ya, mingkuli sobin dari seluruh penjuru negeri, ya, datang. Artinya apa? Momen ini betul-betul beliau manfaatkan untuk mendakwai mereka, gitu ya. Ketika datang, ya, suku-suku Arab dari luar Mekah ini datang ke Mekah untuk ibadah haji tersebut. Walhamdulillah. Tapi demikian keadaan, ya, yang terakhir dari perjalanan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dakwahnya. Naam. Sampai di sini insyaallah taala walhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.